Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya ingin menanyakan bagaimana ketika kita sholat kemudian sambil menunggu bacaan imam dalam rangka kita menghadirkan muraqabah kepada Allah, maka kita hadirkan wirid anfas atau kita belajar dengan wirid qalbu. Tapi ketika imam sedang membacakan, kita sudah selesai membaca bacaan sholat begitu. Maksudnya wirid anfas itu apa? Wirid yang muraqabah dalam hati gitu, dengan latihan nafas. Bunyinya seperti apa? Allahu. Bunyinya bagaimana? Allahu. Allah itu? Iya, tapi hati yang bergerak. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita sholat, kok bacaan kita sudah selesai, imamnya belum selesai. Kalau imam dalam sholat yang mengangkat suara, maka tugas kita mendengar, selesai ya. Kalau malam hari misalnya, setelah kita waladhdallin amin kan, imamnya baca ayatnya panjang, Al-Baqarah yang dibaca kan panjang misalnya, maka kita mendengar saja. Sebab kalau dibaca Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu, kita diperintahkan untuk dengar. Tapi permasalahannya bukan sholat malam hari, sholat siang hari setelah kita waladhdallin amin, imam belum rukuk-rukuk. Masa saya bengong saja sambil nunggu rukuk ya? Kan begitu ya? Kita sama imam, kita sudah waladhdallin amin selesai fatihahnya mulai tadi, imamnya belum rukuk-rukuk. Gimana di saat kita menunggu ini, apakah saya boleh baca zikir atau diam? Ini dibahas oleh para ulama. Ada yang mengatakan, ya diam saja sambil nunggu. Tapi dibantah oleh yang lainnya, diam bukan zikir, sementara sholat tempatnya zikir. Baik, kalau begitu kita disunatkan zikir dong. Iya, akhirnya banyakkan ulama mengatakan, baca zikir sesuai dengan yang engkau inginkan, zikir apa saja. Ini adalah sebagian ulama, bahkan kebanyakan mengatakan ulama seperti itu, zikir dengan bahasa Arab, Allah, la ilallah dan sebagainya. Adapun istilah zikir apa tadi, nafas dan sebagainya, itu adalah istilah baru yang kita tidak pernah mendengar di buku-buku lama. Ya zikir itu ya zikir nafas, bukan nafas ya, pokoknya zikir, zikir qalbi ya, zikir-zikir dengan hati. Jadi maksudnya zikir secara umum boleh, adapun sambil menghadirkan kekhusyuan dengan cara yang sendiri-sendiri orang sesuai dengan pengalamannya, boleh-boleh saja. Jadi intinya membaca zikir boleh, membaca doa boleh, membaca zikir dan doa boleh sambil menunggu imam rukuk. Atau misalnya sudah fil alamina innaka hamidum majid, selesai ya, imamnya lama ketiduran misalnya, sah kan sholatnya? Lama ya, gimana kita? Ya baca doa saja, terus baca doa sampai kita sampai tuntas, sampai imam salam baru kita salam. Itulah kerjaan. Boleh kita mendahului, namanya mufarokoh, kalau memang salamnya imamnya terlalu lama sekali sampai kita apa namanya capek ya. Kalau betul-betul imamnya melakukan kesalahan atau apa, lamanya lama bid'ah, sampai zikir sujudnya sampai berbenit-menit. Termasuk di dalam sujud itu sendiri kan disunahkan kita untuk memperbanyak doa. Tapi di saat kan Anda sholat sendiri, tolong ini diperhatikan, kalau Anda menjadi imam, jangan lebih membaca subhana rabbiyal a'zimi ya, a'zimi bu'ala a'la, jangan lebih dari 3 kali kalau Anda jadi imam. Sebab kalau lebih dari 3 kali tidak sunnah, itu nyeksa orang di belakang itu. Ada orang tua itu kalau sujud kemeng, matanya kayak jatuh, jangan diseksa itu. Makanya kalau Anda sholat sendiri mangga, baca surat Al-Baqarah rakaat pertama, kedua Ali Imran sama Al-A'raf boleh. Tapi kalau sama orang agak cepat ya, ini ilmunya, jangan nyeksa orang. Kalau sholat di depan orang lamanya, kalau sholat sendiri super kilat ekspres plus apa itu, gak bener itu. Jadi kalau lagi sholat sendiri mangga, sujud yang lama, baca surat yang lama boleh. Tapi kalau lagi berjamaah, lagi jadi imam, jangan lama-lama.